Sahate ada teh atuh? Abdi ibu. Kupahingan atuh, ngegeblung. Ari sakitu dedeg nama. Oh itu pakaian. Manis jika toko pindah gitu, segala diterapkan. Eta potongan. Lah, jika na tadi gak ada di kap calonnya. Semuhun, da eta sok arah rate. Tetombeun panginten. Ere kamana ida? Bade ka bioskop. Hei, bade ka bioskop. Harmonnya wayah kia. Ari sholat maghrib di mana? Di musola, ceket gedung bioskop. Kapan ieu ngabantumu kena di natas? Mangga atuh. Bilih filmna kabujeng diputer. Hag atuh. Garajung sing meunang karesepannya. Di bioskop. Iyan, paingannya mani nyempring lancip langsing. Aduh, eta bedakna ogen numaha jigana da mani seungit ka dieu. Iyalah lah kewas ah pantes Luis luwes laksana sang Dewi turun dari beus malem. Are ka mana atuh Iyan teh? Ti kapungkur di ajamna mah, namung ayeuna nembelan laksana bade ka kota. Aduh. Kakota, paingan atuh eta perhiasan mani rencem kitu halurung harerang obroy segala diterapkeun. Ih, kapan maksa da oge bade kakota? Di ditu bilih seueur nu naksir. Ah, yeuh. Bapa mah ngabejaannya. Kakota mah ulah segala diterapkeun eta perhiasan teh. Maklum da urang mah kitulah palanca polonco. Ol kakota dareuh eta perhiasan. Ainu ngajamret. Ah, sawios dijamret oge. Da sadayana oge perhiasan imitasi. Oh, itu imitasi cenah. Tapi ari duit mah kahade bisi aya nu nyopetnya simparimpen. Ah, da ngabantun saongkos sin mungkul ke rajajan sareng itu ieu mah bade nyuhunkeun bae ka pun paman di kota. Baruk ngan bawa saongkos sin. Tadi nama bapak teh rek ngeclok keur mayar listrik bogo. Lah, kagak tegur rajung. Pangdalangankeun eta nya martabak di kota. Game. Thank you. kasih yang sukar. Ayeuna mah sing sabar habis perkara. Disiplin sok luntur, peraturan ancur. Mun make salam tempel, deh kabijaksanaan. Kabijaksanaan dadakan, asal tahu sama tahu prinsip saling mengerti. Amis budi mun cicit